waktunya lagi tuh berdebar. Tunjukkan kemampuanku. Aku berharap merangkai asa, tak cinta untuk mendapatkannya. Ku mencoba dan selalu mencoba. Untuk menjadi sarjana.